Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Muyassar, masih berbicara atau membahas tentang tafsir surat Ali Imran. Pembahasan yang terakhir adalah terkait dengan ayat Mubahalah, ayat 61, di mana dari apa yang sudah kita sebutkan bahwasanya perkara mubahalah itu bukan perkara yang ringan dan bisa dijadikan sebagai permainan. Namun perkara mubahalah tidak dilakukan kecuali setelah ditegakkan hujah, kemudian adanya maslahat di sana. Nah, dari mubahalah tersebut mana sebab turun ayat ini terkait dengan ahli kitab. Namun walaupun demikian, ayat ini juga tetap berlaku hingga akhir zaman jika hikmah atau tuntutan tersebut mengharuskan untuk melakukan mubahalah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim." Ini juga sudah kita baca. Saya ulangi lagi, qala al-mufassir rahimallahu, "Inna hadzal ladzi anba'tuka bihi ayyuhar rasul." Sesungguhnya perkara yang aku beritakan kepadamu wahai Rasul, min amri Isa, terkait dengan perkara Isa, kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sudah kita lewati. Lahuwan naba'ul haqqu, itu merupakan berita yang nyata dan ini yang benar, terkait dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah satu ruh dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan salifu salasah, bukan salah satu dari Tuhan yang diagungkan oleh kaum Nasrani. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa bapak. Dan hal-hal yang terkait dengannya yang telah kita sebutkan. Sesungguhnya apa yang aku beritakan kepadamu wahai Rasul tentang berita Isa itu adalah berita yang benar, alladzi la syakka fih, yang tidak diragukan padanya. Wa ma min ma'budin yastahiqqul ibadata illallahu wahdahu. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak beribadah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ilah bermakna ma'luf. Ilah bermakna ma'luf, bermakna ma'bud. Tidak ada sesembahan yang hak. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dalam ayat yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقَّ وَأَنَّمَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ, dalam surat Al-Hajj dan surat Luqman. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ فِي الْمُلْكِهِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar Al-Aziz, maha berkuasa dalam kerajaannya. Tidak ada yang bersekutu dalam kepemilikan, dalam pengaturan, dalam penciptaan. Allah Maha Kuasa. Al-Hakim fi tadbirihi wa fi'lihi. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur cacat, kekurangan. Al-Hakim penuh dengan hikmah di dalam mengatur dan berbuat. Nah, barakallahu fikum. Dua nama ini, Al-Aziz, Al-Hakim, seperti yang sering kita sebutkan juga, ketika satu nama disebutkan, maka di situ menunjukkan nama yadullu ala al-ism, menunjukkan nama tersebut lillahi azza wa jal. Yang kedua menunjukkan sifat al-izzah. Demikian pula al-hakim, menunjukkan nama al-hakim, Allah memiliki nama tersebut. Demikian juga menunjukkan sifat hikmah. Tatkala dua nama ini digabung, maka menunjukkan hal yang lain juga. Menunjukkan hal yang lain, bahwasanya keperkasaan, kekuasaan, demikian pula kerajaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan itu dibangun di atas hikmah. Tidak dibangun di atas kezaliman. Karena manusia, makhluk, tidak sedikit dari manusia tatkala berkuasa, memiliki kekuasaan, dia berlaku zalim. Menganiaya orang lain, berbuat semena-mena. Namun Allah Subhanahu wa taala terbersihkan dari hal itu. Sehingga banyak disebutkan dikaitkan antara Al-Aziz dan Al-Hakim. Naam. Qala wa in tawallaw fa inna Allah 'alimun bil mufsidin. Qala fa in a'radu 'an tasdiqika wattiba'ika fahumul mufsidun. Wallahu alimun bihim wa sayujazihim ala dhalik. Maka jika mereka berpaling, fa in tawallaw, jika mereka berpaling untuk membenarkanmu dan mengikutimu, berpaling dari agama Allah, berpaling dari iman, takwa, menjauh dari al-haq, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat ifsad, berbuat kerusakan. Ini hakikatnya. Ya. Orang-orang yang membuat kerusakan bukan semata-mata membuat kerusakan fisik, menghancurkan rumah, menghancurkan bangunan, menghancurkan pasar, menghancurkan hutan, membakar hutan dan lain sebagainya. Hakikat orang yang merusak, melakukan kerusakan adalah demikian, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti apa yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan keadaan kaum mukminin, kemudian keadaan orang-orang kafir, kemudian Allah taala menyebutkan keadaan kaum munafikin. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika kaum munafikin diingatkan, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Apa kata mereka? Kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu hakikatnya. Allah mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini kerusakan yang dimaksud, yang paling utama, yang paling besar nilainya di hadapan Allah Ta'ala adalah kerusakan berpaling dari agama, tidak beriman, tidak bertakwa, tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menyebutkan dalam surat Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di daratan dan lautan. Maksudnya apa fasad itu? Kerusakan bukan semata-mata kerusakan fisik, namun kemaksiatan, kekufuran, ya, kenifakan dan lain sebagainya yang dilakukan di daratan dan lautan. Itu sebab utamanya. Ya. Sebab utama sehingga manusia mendapatkan musibah, malapetaka dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya, maka jika mereka berpaling untuk membenarkanmu dan mengikutimu, fahumul mufsidun, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Wallahu alimum bihim, Allah mengetahui mereka. Wa sayujazihim, dan Allah akan membalas mereka ala dzalik, sesuai dengan perbuatan mereka. Antum lihat di situ Allah mengatakan fa innallaha alimum bil mufsidin. Alim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui, dikaitkan dengan jenis manusia yang melakukan kerusakan. Yang pertama di sini menunjukkan nama Allah Alim, demikian juga menunjukkan sifat Allah Dzu al-ilm, Allah memiliki ilmu. Kemudian berikutnya lawazim, di antara konsekuensi dari ilmu tersebut ketika dikaitkan dengan sifat tertentu bil mufsidin, ini bukan semata-mata menunjukkan ilm, namun menunjukkan al-mujaza, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kejelekan. Sehingga disebutkan dalam tafsir tersebut, wallahu alimun bihim, Allah mengetahui mereka, dan Allah akan membalas mereka. Ini sering diingatkan oleh para ulama, ya, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, ketika sifat-sifat Allah dikaitkan dengan sebagian dari sifat makhluk. Alimun bil mufsidin, ya, Allah mengetahui dan membalas orang-orang yang berbuat kerusakan dengan balasan yang setimpal. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a." ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال المفسر رحمه الله قل أيها الرسول, katakan wahai rasul, ini cetakan yang baru semacam ini yang ditakdim oleh Syekh Shalih Al-Syekh, beda dengan cetakan mungkin sebelumnya saya menggunakan qul ya Muhammad, ganti ayyuhar rasul, ayyuhan nabi, dan sebagainya, masih disisakan ya Muhammad sesuai dengan keadaan. Katakan ini termasuk bentuk ta'adub ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab bersama dengan rasul sallallahu alaihi wasallam, memanggil rasul dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak memanggil namanya. Katakan wahai Rasul, li ahli al-kitab minal yahudi wan nasara, kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau diistilahkan ahli kitab, maka maksudnya dua kelompok ini, al-yahud wan nasara, bukan yang lain. Ta'alu, kemarilah kalian, ila kalimati adlin wa haqqin, kemarilah kalian untuk menyambut kalimat yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Sambut kalimat ini, naltazimu biha jami'an, kita akan berpegang teguh dengannya, dengan kalimat tersebut. Wahiyah, kalimat tersebut, wahiya an nakhussa Allah wahdahu bil ibadah, kita mengkhususkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Alla na'budu illa Allah, tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah. Wa la nattakhidha ayya syarikin ma'ahu, yang kedua, kita tidak menjadikan sekutu apapun bersama Allah Ta'ala. Tidak seorang nabi, seorang wali, malaikat, ataupun matahari, bulan. Nah. kita tidak menjadikan sekutu baginya. Min wathanin aw sanamin aw salibin aw taghutin aw ghairi dzalik. Purba wathan, patung, sanam, berhala. Naam. Kata wathan lebih umum daripada sanam. Wathan bisa mencakup kuburan. Sanam ini lebih khusus terkait dengan makhluk, misalnya gambar atau patung tokoh. Min wathanin, dari berhala, aw sanamin, patung, aw salibin atau salib, aw taghutin atau taghut, segala sesuatu, ma'ubida min dunillah fahuwa radin, segala sesuatu yang diibadai sementara dia ridha, atau yang lainnya. Qala wala yadina ba'duna li ba'din bi tha'ati min dunillah, dan tidaklah sebagian kita beribadah kepada sebagian yang lain dengan cara menaati, taat disertai dengan tazallul, disertai dengan khudu', tidak dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak ahli kitab yang pertama untuk bertauhid, ya, meluruskan agama mereka yang telah diubah, yang telah diganti kitab-kitab mereka. Kemudian mengingatkan yang kedua, agar tidak menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, tidak kepada Nabi, tidak kepada malaikat. Yang berikutnya adalah tidak menjadikan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian juga yang dijalankan oleh umat Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah, mengajak umat manusia, hal demikian juga ditekankan. Sebagaimana dakwah para Nabi dan Rasul mengajak kepada tauhid, meninggalkan syirik, taatnya kepada Allah. Qala fa in a'radu an hadhihi ad-da'wati at-thayyibati. Kalau mereka berpaling dari seruan yang bagus ini, seruan yang baik tersebut. Ya, menyeru umat manusia meninggalkan peribadatan kepada makhluk, kemudian menuju peribadatan kepada Sang Khaliq. Huriyah, menjadikan manusia merdeka dari peribadatan kepada matahari, bulan, api dan lain sebagainya yang beraneka ragam sesembahan itu, yang batil tersebut, kemudian beribadah hanya kepada satu sesembahan Allah Ta'ala. Dari peribadatan yang tidak patut diibadahi, makhluk yang rendah, yang hina, kembali kepada peribadatan kepada Zat yang mulia dan agung. Ya. Manusia akan menjadi mulia. Kalau mereka berpaling dari seruan yang bagus tersebut, faqulu, maka katakan lahum, faqulu lahum, maka katakan kepada mereka, ayyuhal mu'minun, wahai kaum mu'minin, ishadu, naam, alaina, bi anna muslimuna, saksikanlah bahwasanya kami adalah muslimun, kaum muslimin, munqadun li rabbina bil ubudiyyati wal ikhlasi. Kami adalah orang-orang yang tunduk kepada Rabb kami dengan peribadatan dan keikhlasan. Sudah ada upaya untuk mendakwahi mereka, kemudian mereka berpaling, maka persaksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Kami berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Qala wa da'watu ila kalimatin ila kalimatin ila kalimatin sawain kama tuwajjahu ila al-yahudi wan nasara tuwajjahu ila man jara majrahum. Ini dari mana dipetik tafsiran semacam ini? Ya, dakwah kepada kalimat yang lurus, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, sebagaimana tuwajjahu, ya, tuwajjah ini diarahkan, kalimat tersebut atau dakwah itu, kalimat tersebut, dakwah tersebut, sebagaimana dakwah itu diarahkan kepada Yahudi dan Nasrani, maka dakwah tersebut, seruan itu juga diarahkan kepada siapapun manjaro majrohum, siapapun yang berjalan seperti jalan mereka dari berbagai penganut agama. Maka di sini ya terdapat keumuman ya. Pentingnya bagi kita untuk memahami Al-Quran demikian, bukan semata-mata membatasi keumuman ayat dengan sebab tertentu. Al-ibratu bi'umumil lafzi wala bi'khususi as-sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ketika ilahnya ada, sebabnya ada, maka di situ diberlakukan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan ada tidaknya sebab. Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mendakwahi kaum Yahudi dan Nasrani kepada kalimat itu? Karena mereka melakukan kesyirikan, karena mereka melanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka diajak mari kembali kepada kalimat yang lurus, bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan dan beribadahnya kepada Allah. Maka demikian pula setiap orang yang menyeleweng, berbuat kesyirikan, tidak beribadah kepada Allah, sama, dia juga diajak kepada kalimat tersebut. Sehingga diingatkan di sini pada akhir tafsir, seruan kepada kalimat yang lurus tersebut, sebagaimana seruan itu diarahkan kepada Yahudi dan Nasrani, maka seruan tersebut juga diarahkan kepada orang yang berjalan seperti jalan mereka. Baik. Qala thumma qala Allahu 'azza wa jalla ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun ya ashhabi al kutubi al munazzalati min al yahudi wan nasara. Wahai para pemilik kitab-kitab yang diturunkan, kitab-kitab al-munazzalah yang diturunkan dari kalangan Yahudi dan Nasrani, wahai kaum Yahudi, wahai kaum Nasrani, ya ahlul kitab, kaifa yujadilu kullun minkum fi anna Ibrahim alaihi salam kana ala millatihi. Bagaimana setiap orang dari kalian berjidal, berdebat, ngayel, sebabnya demikian. Bagaimana setiap dari kalian bersikukuh, mempertahankan opini, mempertahankan pendapat bahwasanya Ibrahim itu kana ala millatih, Ibrahim itu di atas agama dia. Kaum Yahudi mengklaim bahwasanya Ibrahim itu di atas agama Yahudi. Kaum Nasrani juga demikian klaimnya, bahwasanya Ibrahim di atas agama Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim datang lebih dahulu, sebelum agama Yahud, Nasara, agama yang Allah turunkan kepada mereka kaum Yahudi dan Nasrani, sebelum datangnya Yahud dan Nasara. Qala wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dihi. Tuh melihat, dan tidaklah Taurat serta Injil itu diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Allah ingatkan, wahai ahli kitab, mengapa setiap orang dari kalian bersikukuh mempertahankan pendapatnya bahwasanya Ibrahim itu di atas agama dia, agama Yahudi, agama Nasrani, sementara kitab Taurat, kitab Injil itu turun setelah Nabi Ibrahim jauh. Kok bisa? Afala tafqahuna khata'a qawlikum? Apakah kalian tidak memahami salahnya ucapan kalian? Inna Ibrahim kana yahudiyan aw nasraniyan. Sesungguhnya Ibrahim itu beragama Yahudi dan Nasrani. Faham enggak? وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ حَدَثَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِحِينٍ. Dan kalian tahu bahwasanya Yahudi, agama Yahudi, demikian pula Nasrani, itu muncul setelah kematian Nabi Ibrahim bihinin, dalam jangka waktu sekian tahun, sangat lama. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim punya dua putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dari Nabi Ismail tersebut ya terlahir keturunannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Ishaq lahir dari situ Nabi Yaqub, ya Israel. Dari situ dinisbahkan Israel. Dan seterusnya sampai Nabi Musa, kemudian ditutup dengan yang paling akhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Kurun yang sangat panjang. Ya. Sehingga kalau orang mengatakan ya, dengan akal sehat, akal yang jernih, bagaimana kalian bisa mengatakan Nabi Ibrahim yang sudah lewat zamannya sekian ratus tahun itu dikatakan sebagai orang Yahudi atau dikatakan orang Nasrani? Nah, mereka bangga dengan menyebutkan dirinya bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, sehingga akan dibantah oleh Allah Ta'ala nanti di sini pada ayat-ayat berikutnya. Kaum Yahudi bangga dengan Nabi Ibrahim, kaum Nasrani demikian pula bangga, sehingga masing-masing mengklaim ya, bahwasanya Ibrahim pemahamannya Yahudi ataupun Nasrani. Qala ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ha antum ya haula'i jadaltum Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fima lakum bihi ilmun min amri dinikum mimma ta'taqiduna sihhatahu fi kutubikum falima tujadiluna fima laysa lakum bihi ilmun min amri Ibrahim wallahu ya'lamul umura ala khafa'iha wa antum la ta'lamun. Ha antum, kalian mereka, ya haula, wahai mereka yang mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima lakum bihi ilm, pada perkara yang tidak kalian ketahui min amri dinikum, dalam urusan agama kalian mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengklaim bahwasanya Ibrahim itu di atas agama Yahudi, di atas agama Nasrani. Dari apa yang kalian yakini, mimma ta'taqiduna sihhatahu fi kutubikum. Dari apa yang kalian yakini terkait dengan kebenaran berita dalam kitab-kitab kalian. Falima, mengapa kalian tujadiluna, mendebat dalam perkara yang kalian tidak memiliki ilmu dari urusan Ibrahim. Wallahu, dan Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang samar dan kalian tidak mengetahuinya. Nah, kalian sendiri wahai kaum Yahudi Nasrani meremehkan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga terjadi penyimpangan, kerusakan yang pernah kita singgung juga setelah kematian, setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 300 tahun setelahnya, agama Nasrani dirusak dengan masuknya orang luar, orang kafir berpura-pura masuk agama Nasrani, kemudian mengubah kitab suci tersebut. Ya. Mereka kaum Nasrani berpegang teguh dengan kitab tersebut, padahal kitabnya telah diubah dan telah diganti. Sesuai dengan ada yang mengatakan Isa adalah Salifu Falafa, kemudian ada yang mengatakan ini dan itu, pernyataan-pernyataan batil yang diyakini dalam sekte-sekte kaum Nasrani sudah diubah, itu mereka jadikan pegangan padahal sudah diubah. Kemudian diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada mereka kisah yang benar itu adalah demikian. terkait dengan Nabi Isa itu demikian dijelaskan. Namun mereka tetap bersikukuh, tidak mau membenarkan Nabi SAW, bahkan mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bagian dari mereka. Demikian pula tidak kalah juga kaum musyrikin. Ya, di sana ada istilahnya as-sabiun. As-sabiun ini adalah seperti di ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah, as-sabiun adalah orang-orang yang dari kalangan kaum musyrikin yang mengaku sebagai penerus agama Nabi Ibrahim, tidak ahli kitab, tidak Yahudi, tidak Nasrani, as-sabiun. Di antara mereka ada yang lurus, namun mayoritasnya sudah mengalami penyimpangan, berbuat kesyirikan. Tiga kelompok ini, Yahudi, Nasrani, kemudian as-sabiun, keumuman kaum musyrikin, mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah ya pendahulu mereka, sebagai contoh bagi mereka. Sehingga pada ayat berikutnya Allah membantah mereka semuanya. Qala ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Ini dibantah tiga kelompok tersebut. Qala ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Ini wadih, jelas. Ya. Falam takun al-yahudiyatu wala nasraniyatu illa min ba'di. Istilah Yahudi, demikian pula istilah Nasrani ini tidak ada kecuali setelah Nabi Ibrahim. Jauh, ratusan tahun. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim dikatakan Yahudi, dikatakan Nasrani? Ya, enggak mungkin. Qala walakin kana muttabi'an li amrillahi wa ta'atihi. Namun Nabi Ibrahim adalah kana muttabi'an, senantiasa mengikuti perintah Allah dan taat kepadanya. Kana hanifan. Hanif, lurus. Al-mail 'ani syirik, berpaling dari kesyirikan. Ila tauhid, kepada tauhid. Ya. Beribadah kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari kesyirikan. Walakin kana hanifan muslima. Muslima ay mustasliman li rabbi. Mustasliman li rabbi. Dia adalah orang yang pasrah, yang tunduk, yang patuh kepada Allah Ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Dari sini terdapat bantahan terhadap tiga kelompok tersebut, Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Ya. Kaum musyrikin ketika menolak dakwah Nabi SAW, di antaranya yang jadikan dalil oleh mereka, ya, kalau dia Nabi Muhammad SAW benar-benar penerus dakwah Nabi Ibrahim, ya, kenapa dia sholatnya kok menghadap ke Baitul Maqdis? Itu terus dituntut oleh kaum musyrikin. Ketika Nabi SAW di Mekah, sholatnya masih menghadap sholat menghadap ke Baitul Maqdis, masih bisa dijamakkan. Nah, Baitul Maqdis arah utara masih bisa dijamakkan. Bagaimana bentuknya? Ya, Nabi sholat di sebelah selatan Ka'bah sehingga menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Namun ketika Nabi hijrah ke Madinah, posisinya berlawanan. Madinah itu di utaranya Mekah, ya. Sehingga harus kalau mau menghadap Baitul Maqdis ke utara, membelakangi Ka'bah. Nah. Terus-menerus kaum musyrikin menuntut Nabi SAW, mana buktinya bahwasanya kalau engkau itu adalah penerusnya, penerus agama Nabi Ibrahim, sejalan dengan Nabi Ibrahim. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayatnya terkait dengan itu, Syaqulus Sufaha. Nah, diubahlah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Ini terbukti bahwasanya Nabi SAW benar-benar lurus sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian faedah yang lainnya juga terkait dengan ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai seorang muslim beragama Islam, sebagaimana pula keumuman nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, mereka adalah muslimun, muslimin. Adapun istilah Yahudi, istilah Nasrani, ini istilah yang baru, istilah yang datang setelahnya, yang dibuat-buat oleh mereka. Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dan yang lain, Nabi Ismail, mereka adalah muslimun, sebutkan dalam beberapa ayat. Qala inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhi taba'uhu wa hadhan nabiy walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna ahaqqan nas, inna awla, awla ahaq. Sesungguhnya manusia yang paling berhak, inna ahaqqan nasi bi Ibrahim. Manusia yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim. Wa akhassahum bihi. Apa fana kepada ahaq. Dan yang lebih khusus, spesial di dalam mengikuti Nabi Ibrahim, orang yang lebih khusus benar-benar mengikuti Nabi Ibrahim, siapa? Dalam ayat yang lain Allah merintahkan, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Siapa yang paling berhak, siapa yang paling patut dikatakan sebagai pengikut Nabi Ibrahim? Sekali lagi hal demikian disebutkan kenapa? Karena kaum Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin mengklaim bahwasanya mereka adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Bahkan tadi kita baca bahwasanya mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani, klaimnya semacam itu. Dan perlu diketahui juga bahwasanya tidak ada nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di akhir surat Al-Hadid. Ya. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima. Dan kami telah utus Nuh dan Ibrahim. Kemudian anak keturunan mereka, tidak ada nabi setelah Nuh kecuali keturunan Nuh. Demikian pula tidak ada nabi setelah Ibrahim kecuali keturunan Ibrahim. Baik. Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Ibrahim dan yang paling khusus dalam mengikutinya, alladzina amanu bihi. Ini hakikatnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Seorang nabi, seorang rasul. Wasaddaqu bi risalatihi, dan membenarkan risalahnya. Wattaba'uhu 'ala dinihi, dan mengikuti agamanya. Apa agama Ibrahim? Agama Ibrahim dibangun di atas dua hal yang ma'ruf. Ya. Ibadatullah 'azza wa jalla, beribadahnya kepada Allah, wa bara'a minasyirk wa ahli. Beribadahnya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Amat banyak ayat yang berbicara tentang ini. Bagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap ayahnya Hazar. Bagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap raja yang ada di zaman itu. Kenapa? Karena berbuat kesyirikan. Dan ayat-ayat yang lain. Ini hakikatnya. Siapa yang beriman, siapa yang menjadi pengikut Ibrahim yang hakiki? Satu, yang beriman terhadapnya. Yang kedua, membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, lurus agamanya. Yang ketiga, mengikuti agama Nabi Ibrahim, bertauhid. Demikian pula meninggalkan kesyirikan. Naam. Wa hadha an-nabiyyu, yang kedua. Dan nabi ini Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu bihi, dan orang yang beriman kepada Nabi SAW. Allah sebutkan tiga golongan. Orang yang benar-benar mengikuti Nabi Ibrahim, seperti yang kita sebutkan as-sabiun. As-sabiun ada yang masih lurus, ya. Ada yang masih lurus di dalam mengikuti Nabi Ibrahim. Seperti kita singgung bahasanya, di antara bangsa Quraisy Arab itu ada yang tidak menyembah berhala seperti Nabi Muhammad SAW. Ya. Demikian pula ada sebagian mereka yang lainnya, walaupun manusia berbuat kesyirikan, Allah jaga dia. Agamanya masih lurus, amalannya lurus di tengah-tengah Quraisy. Nah, baik. Orang yang pertama, orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim, membenarkannya, mengikuti risalahnya, dan mengikuti agamanya. Dikenal dengan as-sabi'un. As-sabi'una. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang membenarkan, mengimani Muhammad. Kaum muslimin. Maka mereka yang patut dan berhak dikatakan sebagai orang mengikuti jalan Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Baik. Wallahu waliyyul mu'minina bihi almuttabi'ina syara'ahu. Allah Ta'ala waliyyul mu'minin, sebagai wali dari kaum mu'minin. Di sini walayah khas. Walayah al-khas, walayah kewalian yang sifatnya khusus. Ada kewalian walayah sifatnya umum. Yang kedua ada walayah kewalian sifatnya khusus. Ya. Wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah walinya kaum mu'minin. Orang-orang yang mengikuti syariatnya. Bagaimana bentuknya? Kewalian sifatnya khusus kaum mu'minin. Allah berikan taufik. Allah berikan hidayah. Allah berikan pertolongan. Allah jaga mereka. Ya. Ini kewalian sifatnya umum. Kewalian sifatnya khusus kepada kaum mukmin. Yang umum, thumma ruddu ilallahi maulahum. Kemudian mereka dikembalikan kepada maulahum, wali, walayah. Sifatnya umum. Manusia semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa walayah tersebut? Allah menciptakan, Allah mengatur, memberikan rezeki seperti ya keumuman manusia. Bahkan demikian juga makhluk-makhluk yang ada, semuanya adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seperti tarbiyah. Tarbiyah ada sifatnya tarbiyah khasah, ada tarbiyah sifatnya ammah. Tarbiyah khasah ini bagi kaum mukminin, orang beriman, bertakwa, diarahkan, dibimbing, diberikan taufik, diberikan hidayah masuk agama Islam, beriman, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tarbiyah sifatnya umum. Allah menciptakan, Allah yang mengatur, ini berlaku untuk semuanya. Ha. Adapun pujian-pujian yang terkait dengan wali, maka pujian tersebut adalah kewalian yang sifatnya khusus. Wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah walinya kaum mu'minin. Allah jelaskan dalam ayat yang lain dalam surat Yunus, Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim balahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah, ya. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala la khaufun alaihim balahum yahzanun, tidak ada rasa takut menghadapi masa depan. Kenapa? Karena masa depannya jannah. Tidak pula bersedih meninggalkan dunia karena tidak memiliki dunia. Tinggalkan, Allah ganti dengan lebih baik. Sifatnya ada dua, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun. Dan diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala bahwasanya ya, wali-wali Allah Ta'ala bukanlah suatu kelaziman bisa mendatangkan perkara yang aneh, bukan mendatangkan perkara yang di luar kebiasaan, enggak. Namun kewalian tersebut itu sesuai dengan tingkatan masing-masing yang diistilahkan dengan karamah. Karamah tidak bisa dikondisikan, beda dengan syahwazah, beda dengan perdukunan, beda dengan sihir. Itu bisa dikondisikan. Maunya kapan dia bisa mengupayakan dengan izin Allah. Namun karamah itu tidak bisa. Tidak bisa dikondisikan, maunya sekarang enggak bisa. Karamah sebagai bukti ya. Kewalian seorang itu tidak bisa dikondisikan kapanpun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karamah yang paling mulia bagi wali-wali Allah adalah istiqamah fi hadzal din. Istiqamah di atas agama. Ya. A'zamu al-karamat, karamat yang terbesar itu adalah istiqamah di atas agama. Selamat dari fitnah, ada fitnah ini selamat. Fitnah berikutnya selamat. Jadi fitnah berikutnya selamat. Itu tanda bahwasanya dia adalah wali Allah taala. Dan perlu diketahui bahwasanya wali-wali Allah taala ya digolongkan oleh para ulama menjadi tiga golongan ya. Dalam surat Fatir Allah mengatakan tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sadiqun bil khairati bi idznillah. Tiga golongan. Yang pertama dzalimun li nafsihi, berbuat zalim, banyak maksiat, kewajiban ditinggalkan, dosa diterjang. Yang kedua muqtasid, yang tengah-tengah, kewajiban-kewajiban jalankan, yang sunnah tidak, haram, perkara haram ditinggalkan, yang makruh terjang. Kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, banyak beribadah, perkara yang wajib, yang sunnah, meninggalkan perkara haram, yang makruh. Baik, dan wali-wali Allah, Allah sebutkan juga tingkatan-tingkatannya dalam surat Nisa. Wa may yuti'illah wa rasul fa'ula'ika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Empat golongan para nabi dan rasul, siddiqin. Siapa siddiqin ini? Ya. Siddiqin lebih tinggi daripada syuhada. Para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya. Para nabi rasul ma'ruf, syuhada juga demikian, salihin demikian. Siapa maksudnya siddiqin? Adalah orang-orang yang benar-benar jujur dalam kalbunya, dalam ucapannya, dalam amalannya. Jujur dalam berucap, jujur dalam bersikap, jujur dalam berbuat. Sehingga betul-betul jujur di dalam mengamalkan agama mereka. Tingkatnya lebih tinggi daripada syuhada. Mereka adalah para ulama, orang-orang berilmu, menyampaikan ilmu, berdakwah ilallahi azza wa jal. Naam. Walah wallahu waliyul mu'minin. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada temuan ini. Naktafi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.